ada seruan di pagi hari, ada ajakan mukmin sejati, terpaut hati beranjak pergi panggilan suci, seru ilahi. Sucikan zomir, tembus ke batin, tingkahnya zomir, bayangan batin, ingkarnya zomir, menangis batin, kufurnya zomir, terhijab batin. Sujud sehari engkau.